بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب kita melanjutkan masih pada bab an-nafaqah 'alal 'iyal, bab memberikan nafkah kepada keluarga, anak, istri, dan kerabat dekat yang tidak mampu. Kita masuk kepada hadis. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika rahu muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yaitu harta yang engkau infakkan fi sabilillah di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan dinar ini harta yang engkau infakkan dalam rangka memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan dinar harta yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yaitu harta yang engkau infakkan untuk keluargamu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, yang paling besar pahalanya adalah harta atau dinar yang engkau infakkan, engkau nafkahkan kepada keluargamu. Ini dalil bahwasannya nafkah, ya, memberikan nafkah kepada al-iyal, keluarga, anak, istri, adalah perkara yang afdol dibandingkan apa yang telah disebutkan. Pahalanya lebih besar dibandingkan dia meninfakkan hartanya di fisabilillah, ataupun memerdekakan budak, ataupun bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Abdullah wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman Sauban bin Yuzduda maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Rasulullah qala ya Rasulullah qala qala Rasulullah sallallahu wasallam afdalun dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah Abu Abdullah dan dikatakan juga kepada beliau Abu Abdurrahman Sauban bin ya Yujdad Yajduda Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sauban Al-Hashimi Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan beliau pernah tinggal di Syam. Dan wafat di daerah yang bernama Himsa. Pada tahun 54 Hijriah. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah SAW, afdalu dinarin yunfikuhu rajulu, dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Seutama-utamanya dinar, itu harta, yang diinfakkan oleh seseorang laki-laki, adalah harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Ya. Seutama-utamanya nafkah, harta yang diinfakkan adalah harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Iya. Wa dinarun yunfiquhu ala dabbati fi sabilillah dibandingkan harta yang dia infakkan untuk dabbah kendaraan dalam jalan fi sabilillah. Iya. Kendaraan yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Ya, meninfakkan hartanya untuk membeli kendaraan tunggangan dalam rangka perang, ya, fisabilillah. Wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fisabilillah atau harta yang diinfakkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawi Muslim. Di sini juga hadis menunjukkan tentang afdolnya, ya, utamanya seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah halli ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innamahum baniya. Faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Muttafaqun alaih. Kata sahabiyah Ummi Salamah, ya, Ummi Salamah termasuk salah seorang ummul mukminin. Ummi Salamah atau Ummu Salamah, beliau bernama Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah yang bernama Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Dia termasuk salah seorang ummul mukminin, ya. Istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau radhiyallahu anha bernama Hindun bintu Abi Umayyah. Ya, Abi Umayyah bernama Hudzaifah bin Al-Mughirah. Beliau adalah wanita dari kalangan Quraisy, ya, Quraisyiyah dari kabilah Quraisy Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum radhiyallahu anha. Ya. Aslamat qadiman wa hiya zaujuha Abu Salamah. Ummu Salamah masuk Islam pada awal-awal, ya. Dan beliau memiliki suami yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah. Abu Salamah adalah seorang yang merupakan anak dari bibi Rasulullah SAW. Iya. Dan Abu Salamah wafat setelah terjadinya perang Uhud. Setelah perang Uhud. Ya, Ummu Salamah sangat mencintainya. Ya, mencintai Abu Salamah. Dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah pun berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, wa khlifli khairan minha, imanan. Beliau berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, ajirni fi musibati. Berikanlah pahala terhadap musibah yang aku mengalaminya. Wa khlifli khairan minha. Dan ya, balaslah untukku di balik ini khairun minha, yang lebih baik darinya. Lalu setelah itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa beliau radhiyallahu anha. Ya, karena Rasulullah SAW menikahinya, ya, menjadi salah seorang istri dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang wanita yang zawatul aql kamil, memiliki kesempurnaan akal. Wal imanu shadiq, dan keimanan yang jujur. Dan beliau radhiyallahu anha wafat pada tahun 62 Hijriah. Dan beliau Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir wafat. Yang paling terakhir wafat. Kata Ummu Salamah, Ummul Mukminin Hindun bin Abi Umayyah, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halli ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim, apakah aku mendapatkan pahala terhadap anak-anak atau bani Abi Salamah yang aku memberikan nafkah kepada mereka? Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha, dan aku tidaklah meninggalkan mereka seperti ini dan ini. Innamahum baniya, sesungguhnya mereka adalah baniya, anak-anak aku juga. Faqala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya laki ajrun, bagimu pahala, ma anfaqti alaihim, apa yang telah engkau infakkan ya untuk mereka. Di sini juga menunjukkan tentang ya keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga, di antaranya adalah anak. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil alladhi qaddamnahu fi awal kitab fi babin niyyah. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di dalam hadisnya yang panjang yang telah kita sebutkan dahulu pada awal-awal kitab pada bab niat. Kata Imam An-Nawawi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata Nabi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya tidaklah engkau infakkan satu nafkah lalu engkau meniatkan ya dengan nafkah tersebut mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala illa ujirta biha, melainkan engkau akan mendapatkan pahala dengan niatanmu tersebut. Hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atik, hingga apa yang engkau jadikan pada nafkah tersebut engkau berikan ya na'am, infakkan kepada mulut dari istrimu. Ya. Muttafaqun alaih. Jadi nafkah yang kita niatkan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sampai apa yang kita suapkan ke istri kita, ke anak-anak kita, lalu kita niatkan apa yang kita berikan dari nafkah tersebut adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala, balasan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, maka niatan tersebut akan mendapatkan pahala. Jadi bukan sekedar kewajiban kita untuk mencari nafkah, iya, tetapi kita niatkan dengan kita mencari nafkah, iya, lelahnya kita, capeknya kita, berkeringatnya kita, iya, kita niatkan untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Agar kita mendapatkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan sebuah rutinitas yang setiap hari kita jalani. Ya. Tapi niatkan keluarga kita dari rumah. Ya, mencari nafkah. Ya, untuk keluarga kita. Itu dengan niatan ikhlas. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa yang kita lakukan mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'an Abi Mas'udin Al-Badri 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya law shadaqatan shadaqatun. Kata sahabat Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang laki-laki memberikan infak, memberikan nafkah kepada keluarganya, satu nafkah, yahtasibuha, yang dia mengharapkan pahala dengan hal tersebut, fahiyalahu sodakotun, maka hal itu menjadi baginya sebuah sodakoh. Ya, jadi sebuah sodakoh. Sodakoh. Ya, ketika dia niatkan mengharapkan pahala Allah, maka nafkah yang diberikan kepada keluarganya menjadi sebuah sedekah, yaitu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Dari hadis-hadis yang disebutkan menunjukkan kepada kita bahwasannya keutamaan na'am memberikan nafkah kepada keluarga, anak dan istri serta kerabat dekat yang tidak mampu. Naam, dan tidak menyia-nyiakan mereka atau membiarkan mereka terlantar. Ya, naam, bahkan kelaparan. Ya, tidak. Tetapi ketika dia memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka ya, perbuatan tersebut adalah sebuah kewajiban yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk seorang ayah, seorang kepala keluarga berbuat baik, ya, memberikan pakaian, makanan, minuman kepada keluarganya. Dan perintah ini merupakan wajib, ya, atas kepala keluarga, atas suami-suami, ya. Maka berinfak, memberikan nafkah kepada mereka, hukumnya adalah fardu ain, ya, fardu ain. Adapun memberikan infak dari selain mereka, selain keluarga mereka, selain anak istri mereka, maka ini adalah fardu kifayah. Maka fardu ain itu lebih afdol dibandingkan fardu kifayah. Naam, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jami'an.